Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana. Lakal hamdu kama yabwagi li jalali wa syaika wa azimi sultanik. Subhanaka la nufsi tana'an alaika anta kama athnayta ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru wa ala dhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahirin wa ashabihi al-tayyibin wa al-tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna ya rabbana ala tarkil ma'asi wa inna ya rabbana ala fi'lit ta'ati wa inna ya rabbana ala shaumi fi hadha ash-shahril karim qabbal minna ya rabbana salihal a'mal waj'alna fihi minal 'aidin wal faizin ighfir dhunub wastur uyub farrijil kurub احصرنا يا ربنا مع زمرة الحبيب المحبوب اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرات كمسلمين dan muslimat juga para pendengar di mana pun anda berada para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa terus istiqomah mencari ridha Allah. Semoga Allah menjaga kita semua selagi kita di jalan yang diridhai. Semoga Allah terus dan terus membimbing kita di jalan tersebut hingga sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga mati dalam keadaan husnul khatimah, hingga kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pendengar dan juga para hadirin hadirat para pemirsa, kita langsung saja membaca kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال المصنف في كتاب التبيان في أداب حملة القرآن إلى باب أداب قراءة القرآن إلى أن قال فصل فصل. فصل فصل ini adalah fasal istihbab tahsin shauti, tentang kesunahan memperbagus suara bil Qur'ani dengan bacaan Al-Qur'an. Ajma'al ulama'u, telah bersepakat para ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah ridha kepada mereka. Minas salafi wal khalafi, dari ulama terdahulu dan ulama khalaf ulama sekarang, maksudnya ulama lama, ulama dahulu, ulama salaf dan ulama khalaf. Diperkirakan kalau ulama salaf itu hidup di abad ke-500 tahun ke atas atau ke-300 tahun mulai zaman Nabi sampai sekitar 200-300an tahun, itulah ulama salaf. Dan ulama khalaf adalah yang datang setelah itu. Baik, telah disepakati oleh para ulama salaf dan khalaf, minas sahabati wa tabi'in, dari kaum sahabat dan para tabi'in, wa man ba'dahum, dan yang datang setelah mereka, min ulama'il amsari, dari ulama-ulama dari penjuru negeri, a'immatil muslimina, pemimpin imam-imamnya para kaum muslimin, mereka semuanya bersepakat ala istihbabi tahsinis sauti, akan disunnahkannya, hukum disunnahkannya memperbaiki suara di dalam membaca Al-Quran. Al-istihbabi taksini sauti, akan kesunnahannya memperbaiki suara bil-Qur'ani dengan bacaan Al-Quran. wa aqwaluhum wa af'aluhum. Adapun omongan mereka, perkataan mereka, para ulama-ulama besar itu, wa af'aluhum, dan pekerjaan apa yang mereka lakukan itu, masyhuratun, sudah sangat masyhur. Nihayatus syuhrati, dengan kemasyhuran yang sangat-sangat masyhur. Artinya perkataan para ulama terdahulu dan sekarang berkenaan dengan memperbagus suara di dalam baca Al-Quran ini sudah sangat masyhur. Wa nahnu mustaghnuna, dan kami sudah merasa cukup, annakli syai'in min afradiha, untuk menukil sekelumit dari itu semuanya. Perkataan mereka sangat banyak, tapi kami akan mengalap cukup, menganggap cukup dengan sekelumit saja. Wa dalailu hadza, adapun dalilnya ini semua, min hadisi Rasulillahi, dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu hadza, adapun dalilnya ini semua, min hadisi Rasulillahi, yang dari hadis Nabi itu, mustafidatun, sangat banyak. Mustafidatun, sangat melimpah, maksudnya sangat banyak, indal amati, menurut orang awam, wal khasati, dan orang khusus. Adapun dalil tentang dihimbau dan dianjurkannya untuk memperbagus suara di dalam kita baca Al-Quran, dalil yang sudah sangat banyak diketahui oleh orang awam dan orang khusus. Kahaditi, seperti hadis yang berbunyi, jayyidul Qur'an bi aswatikum, perbaguslah Al-Quranmu dengan suaramu, perindahlah Al-Quran dengan suaramu. Wa hadis laqad utiya hadza mismaron, ini telah diberi mismar, ini telah dibeli seruling dari seruling yang Nabi Daud. Wa hadis ma'adina lillahi, ma'adina Allahu, Allah tidak senang mendengar melebihi daripada mendengar orang yang suaranya bagus. Dan ini hadis sudah dibaca pada pertemuan yang lalu, dan hadis itu rata-rata adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, masya Allah. Kemudian Allah asyaddu adana, subuh, Allah lebih senang mendengar orang yang suaranya bagus, dan seterusnya yang pembahasan hadis ini, waqad taqaddamat kulluha fil faslis sabiq, dan semuanya, waqad taqaddamat, dan telah terdahulu penyebutannya, kulluha, semua dari hadis-hadis itu, fil faslis sabiq, pada afasal sebelum ini, masih ingat di hari kemarin. Wa taqaddama fi faslit tartili, wa taqaddama, dan telah terdahulu penyebutannya, fi faslit tartili, di fasal tentang tertil membaca Al-Quran, hadithu Abdillahi, hadisnya Abdullah ibn Mughaffal, dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal, fi tarji'in nabiyyi al-kira'ata, di dalam bab mengulang-ulangnya Nabi tentang bacaan. Maka hadithi Sa'ad bin Abi Waqqas, dan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, maka hadithi Abi Lubabah, dan juga hadisnya Abi Lubabah radhiyallahu anhumah, anna nabiyya, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, man lam yataqanna bil qur'ani falaysa minna, man lam yataqanna, barang siapa yang tidak memperbagus suara, man lam yataqanna, yang tidak memperbagus suara, bil qur'ani, dengan Al-Qur'an, falaysa minna, bukan golongan kami. Qala jumhur ulama, jadi memperbagus suara, qala jumhur ulama, para kebanyakan ulama mengatakan, makna lam yataghanna, makna lam yataghanna adalah lam yuhassin sawtahu, tidak memperbagus suaranya. Wa hadithul Bara, dan hadis Bara radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a, membaca, bil isya'i, pada solat isya', wattini wazzaituni, surat wattini wazzaituni, fama sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu, fama sami'tu, aku tidak mendengar ahadan, seseorang, ahsana sawtan, lebih bagus suaranya, minhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala al-ulama'u rahimahumullah, berkata para ulama, semoga kasih sayang Allah limpahkan kepada mereka, wa yustahabu, maka disunnahkan, taqsinus sawti, memperbagus suara, bil qira'ati, di dalam bacaan Al-Quran, wa tazyinuha, dan memperindah suara, ma lam yakhrud, dengan syarat, ini yang syaratnya harus didengar, wahai para pembaca Al-Quran, Berbaguslah suaramu, perindah bacaanmu, akan tapi malam yakhruj, ajak selagi tidak keluar an haddil qiraati, dalam batasan qiraah yang benar, aturan-aturan yang benar, jangan sampai keluar ditamti dengan memperpanjang. Kadang ada mentang-mentang suaranya bagus, kalau ketemu mat diliuk-liukkan, meltamtit meliuk-liuk. Ditamti di meliuk-liuk panjang. Tidak tahu sampai berapa. Fa'in afrota. Fa'in afrota jika berlebihan hatta zada, sehingga bisa menambahkan harfan satu huruf, atau akhfahu, atau menyembunyikan satu huruf, fahuwa haram. Dengar wahai orang yang suka baca Al-Quran, yang suka memanjang-manjangkan bacaan itu, dengar. Kata Imam Nawawi, kalau nambah huruf mat itu ada batasannya. Kalau anda lebih-lebihkan masuk bab ini, menambah huruf. Dan itu hukumnya haram. Wa ammal qira'atu bil ahani, adapun qira'ah dengan lagu, tapi lagu yang tidak keluar dari batasan mat yang benar tadi. Waqad qala Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berkata di mawdu'in pada satu kesempatan, akrahuha, aku kurang senang. Waqala fi mawdu'in, di tempat lain mengatakan, la akrahuha, aku tidak membenci. Akrahuha, aku kurang senang. La akrahuha, aku senang. Wala ashabuna, sahabat-sahabat kami, yakni orang para ulama madzhab Syafi'i menjelaskan, laisat ala kaulaini, bukan dengan dua pendapat itu, bal akan tetapi fihi, di dalam hal ini tafsilun, ada perincian. Fa in afrata, jika ia berlebihan fitamtiti, di dalam memanjangkan meliuk-liukkan, wajawazal hatta, sampai melebihi batasan, fawalladhi karihau, itu yang tidak disukai oleh Imam Syafi'i. Ada orang membawa lagu ini demonstrasi, lagu panjang-panjangan suara. Allah, pernah dengar atau tidak? Pernah dengar tidak ada orang baca Al-Quran waktu ketemu mat panjangnya sak gitu? Ya. Wa illam yujawiz wa alladhi lam yakrahu, adapun tiang tidak berlebihan itu yang tidak dibenci oleh Imam Syafi'i. Wa qala qadil qudat al-mawardi, Imam Mawardi qadi qudat, beliau adalah imamnya para qadi, pemimpin para qadi, fi kitabihi al-hawi, dalam kitab hawi, kitab beliau yang bernama al-hawi, al-qira'atu bil alhani al-mawdu'ati akhrajat lafdhal qur'ani an siwatihi. Al-qira'atu bil ilhal alhani, ada bacaan bil alhani dengan lagu-lagu, al-mawdu'ati yang terjadi saat ini menurut orang-orang baru. Akhrajat itu banyak, telah mengeluarkan lafzul Quran. Ini zaman Imam Mawardi itu ada, kayaknya waktu itu sudah mulai adanya musabaqah kayak itu kayaknya itu. Ada bacaan Al-Quran yang sudah mulai dipanjang-panjang ini. Sampai beliau mengatakan, bacaan Al-Quran yang terjadi itu akhrajat, telah mengeluarkan al-maudhu'ati, maksudnya yang dibuat-buat sekarang. Ada jenis bacaan Al-Quran yang dibuat, kata Imam Al-Mawardi, akhrajat, telah mengeluarkan lafdhal Qur'ani, baca lafad Al-Quran an sighatihi, daripada sighat sesungguhnya, bidkhali harokatin fihi, dengan menambahkan harokat fi ada habatan kotor, panjang fi, wa ikhraji harokatin minhu, atau membuang harokat darinya, au qasara mamdudan, atau matnya dikurangi, atau madda maksuran, atau memanjangkan yang bukan mad, au tamtitun, atau ada yang diperpanjang, yukhillu bihil lafdo, merusak lafad, wayalta bisu bihil makna, maknanya jadi rancu, bahwa haramun, itu adalah haram, yufasak bihil qari'u, yang baca kayak gitu disebut fasik, gak bisa jadi wali nikah anak perempuannya, tidak diterima kesaksiannya, tidak boleh jadi saksi di dalam pernikahan, fasik. Wayaksamu bihil mustami'u, wayaksamu, dan berdosa di dengan bacaan tersebut al-mustami'u, yang dengar. Kena juga kita yang dengar nih. Waduh. Wayaksamu, dan berdosa ya al-mustami'u, yang dengar. Li'annahu wa'adala an-nahjihil qawim, sebab telah berpaling, telah minggir, telah nyeleweng an-nahjihil qawimi dari cara yang benar ilal wijadi kepada bengkong. Bacaannya sudah ditetapkan, para ulama menjelaskan tajwidnya kayak begini. Mat itu adalah seperti ini, panjang kayak begini. Tapi ternyata dia nganeh-nganehin, keluar dari apa yang sudah ditentukan para ahli tajwid. Dan yang memanjangkan Al-Quran itu juga bukan orang yang tidak tahu tajwid. Wong dia juga ustaz tajwid kadang-kadang. Akan tapi kenapa dia memanjangkan? Lupa. Dia lebih kalah dengan propaganda. Suaramu bagus. Liuk-liuk. Meliuk-liuk. Panjangkan suaramu. Quran an Arabiyya. Allah Ta'ala zakul. Allah berfirman. Quran yang dalam bahasa Arab. Ghairabi'i wajin. Gak ada penyelewengannya. Lurus. Kalau baca yang benar, la'allahum yattaqun, niscaya kalau engkau benar baca Al-Quran, buahkan kesejukan di hatimu, ada takwa di hatimu, niscaya yattaqun akan menjadi bertakwa. Gara-gara Al-Quran bacanya enggak karu-karuan tuh, Al-Quran jal'anuhu, Quran bisa mengutuknya, enggak manfaat, jadi orang baik susah. Wa ilam yukhrijullahu an lafzihi wa qiraatihi ala tartilihi kana mubahan wa illam yukhrijhu allahnu wa illam yukhrijhu, jika tidak mengeluarkan orang tersebut apa allahnu lagu, jika lagu itu tidak mengeluarkan an lafzihi dari lafadznya, wa qiraati dan bacaan yang benar ala tartilihi sesuai dengan tartil yang masyhur, tartil dengan dua modelnya tahqiq wal hadar, tadwir itu kan ada cara bacaan-bacaan di dalam urusan. Jadi ada tadwir, ada tahqiq. Tahqiq itu benar-benar ya nih. Dijelaskan lafadznya satu hurufnya satu persatu. Kemudian nanti ada hadar ya. Kemudian ada namanya at-tadwir, itu ada istilah. Dan semuanya itu tartil. Li'annahu zada bi'alhani bitahsinihi. Lah kalau dia memperindah, memperbagus bacaan. Asalkan tidak mengeluarkan lafadznya. Dan juga tidak keluar dari cara tartil yang sudah disebutkan di dalam oleh para ulama. Jadi bacaan tartil itu ada tiga model, at-tahqiq wa at-tadbir wal hadar. Ini kalau itu semua adalah bentuk tartil. Li'annahu zada bil alhanihi bi tahsini, kalau yang demikian itu kana mubahan, boleh-boleh saja. Li'annahu, sebab sesungguhnya yang demikian itu zada, dia telah menambahkan bi alhanihi dengan lagunya itu, fitahsini di dalam memperbaiki Al-Quran, bacaan Al-Quran. Ada kalamu aqdil aqdil kudati, itu omongannya Imam Mawardi, qadinya para qadi. Wadal kismul awalu minal qirati bil alhani ma'siyatun. Nah ini bagian wadal kismul awal, yang pertama tadi minal qiraati dari bacaan bil alhani dengan lagu-lagu yang panjang yang kelewatan tadi, maksiatun maksiat. Bukan kami yang ngomong nih. Nanti dipikir wah Buya yang ada-ada ini, bukan. Saya baca bukunya Imam Nawawi rahimahullahu taala nih. Maksiatun maksiat. Ubtuliya, banyak dicuci biha dengan demikian itu, ba'dul awamil jahalati, sebagian orang awam yang bodoh. Waktu kami lekasnya mati, dan sama orang-orang yang dolim. Alladzina yaqra'una al-Qur'an 'ala al-janaizi, biasanya itu adalah bacaannya dikontrak. Untuk baca Quran di depan orang mati. Ba'dil mahafili, untuk resepsi-resepsi ustaznya. Ustaz resepsinya Qur'annya nih, Imam Nawawi lo ngomong, bukan Bu Yahya ya, ini kok aneh-aneh enggak. Imam Nawawi ini tahun berapa ini? Abad ke-6 Hijriah ini. Abad ke-6. Tahun 600. Sekarang sudah 1430. Berarti 4 tambah 3. 750 tahun yang lalu ini. Kayaknya Imam Nawawi sudah melihat ada orang kalau baca Quran waktu ada khitanan, ada pengantin, ada acara haflah syukuran pesantren. Nih, pakai lagu yang mendayu-dayu itu kayaknya. Ini beliau tak mau. Tiba adil mahaf ini. Tak kalau baca tartil yang benar, wow, semestinya lah Quran di kedepan, ketika diperdengarkan. Tapi kalau sudah meliuk-liuk, itu yang bermasalah. Sampai ke bawah-bawah tukang azan ni, kami selalu ingatkan azan yang benar tidak panjang-panjang kayak begitu. Itu bacaan menurut imam siapa itu? Sampai tambah lagi kalau bisa itu. Di mana itu ada mat sepanjang itu tuh? Coba tanyakan para qurra itu. Qurra ahli dunia dan ahli akhirat, barat dan timur ya. Enggak ada bacaan sepanjang itu. Makanya kalau itu azan itu sudah panjang berlebihan tidak sunnah didengar. Karena itu lahan dan itu adalah maksiat. Nah, ini tukang azan tolong didengar nih. Jadi azan itu jangan keluar dari mat yang suara bagus indah. Kalau saya ngasih contoh yang bagus, bingung orang. Nah, suaranya kayak begini. Ya maksudnya ya Allahu Akbar. Bukan saja lagi ini. Maksudnya gak usah panjang-panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau suaranya bagus, bukan suara saya. Kalau suara bagus juga enak. Biarpun pendek. Ini, jadi tinggal bagaimana dia mengumandangkan azan itu. Wa hadhihi bid'atun muharramatun. Kalau ini mah bid'ah benar nih. Yang diharamkan zahiratun yang sangat jelas. Ya tam dosa. Kullu mustami'in laha yang mendengarnya. Waduh, kita akan nak nih kalau diam. Kama qala Abdul Qudati, seperti yang dia katakan qopara qodinya qodi Imam Mawardi. Wa ya'tam dan berdosa kullu qadirin, semua orang yang mampu ala izalatia untuk menghilangkan kemungkaran itu, yang bisa benarkan atau mengingatkan dosa. Kalau enggak mengingatkan au ala nahyi anda, atau bisa melarangnya tapi tidak melarang. Wa illam yaf'al dzalika fa idza wa idza lam yaf'al dzalika, tapi kalau tidak melakukan yang demikian. Wa ya'tam kullu qadirin ala izalati an nahyi idza lam yaf'al dzalika, enggak ada maunya kayaknya ya. Kitab yang pakai cetakan kuning ada wawunya? Eh? Wujud. Nantinya kayaknya la Allah sawab. Wa yatam dan akan berdosa kullu qadirin ala izalati, semua yang mampu menghilangkannya au ala nahyi anha atau melarangnya, idza lam yaf'al dzalika, jika dia tidak melakukan itu semua. Jika tidak, tidak. Wa qad badzaltu, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi enggak mau dosa ini. Makanya dicatat biarpun pahit ini. Kata Imam Nawawi, terserah mau baca buku saya enggak apa, mau baca enggak baca terserah. Yang penting saya harus nyampaikan. Ternyata bukunya ada dibaca terus. Padahal Imam Nawawi ngomongnya pedes ini. Bagi orang para pembaca Al-Qur'an yang panjang-panjang ini pedes Imam Nawawi. Cuma Imam Nawawi ikhlas. Terserah yang mau baca baca, kalau enggak kan gitu nih. Ini loh, saya harus nulis di buku saya ini. Wa qad badzaltu, dan aku telah kerahkan. Fiha, ya. Dalam hal ini ba'da qudrati, dalam masalah menyelesaikan masalah ini, ba'da qudrati, sebagian kemampuanku. Jadi Imam Nawawi juga berjuang di dalam hal ini. Di dalam masalah ini aku telah berjuang. Wa qad badaltu, dan aku telah berjuang fiha, di dalam masalah ini, ba'da qudrati, dengan sebagian maksudnya dengan kemampuanku. Wa arju min fadlillahil karim, aku minta kepada Allah yang maha mulia, maha pemurah, ayuwafiqa, untuk memberikan taufik li izalatiha, untuk menghilangkan maksiat tersebut. Fiha itu maksiat. Man huwa ahlun didalika, orang yang punya keahlian di dalam hal itu. Wa iyaj'alahu fi afiatin, dan semoga aman-aman, tidak dimusuhi, tidak difitnai. Amin. Ini doa Imam Nawawi ya. Nah, makanya cepat berjuang urusan bacaan ini. Didoain Imam Nawawi, kalau yang berjuang ya Allah jaga, ya Allah jangan sampai kena apa-apa ini. Kayaknya bakal ada yang kena apa-apa ini. Ini ada ini bacaan harus dibenarkan. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata di Mukhtasar Al-Muzani, atau Muzni dalam kitab Mukhtasarnya Imam Muzani, wa yuhassin sawtahu bi ayyi wajhin kana, memperbagus suaranya dengan cara apapun, tapi ada aturan, dengan tajwid yang benar. Qala wa habbu ma yaqra'u hadaran wa tahzinan. Hadaran wa tahzinan. Paling senang beliau itu membaca itu hadaran wa tahzinan. Hadaran adalah tidak memanjangkan, tidak tahqiq. Tahqiq itu adalah yang paling pelan. Jadi dengan huruf-hurufnya ditampakkan benar, tapi kalau hadar ini ada sedikit lebih cepat, sehingga orang tidak menunggu. Kalau tahqiq itu ditampakkan hurufnya satu per satu, kalau hadar itu segera nyambung, jadi mudah dipahami jadinya. Jadi selama ini tartil yang kita dengar di Al-Quran radioku itu jenis hadar itu ya. Jadi langsung nyambung dari huruf ke hurufnya disambung. Wa tahzinan, dan dibarengi dengan irama sendu. tahzinan irama sendu. Bacanya agak cepat seperti tartil bismillahirrahmanirrahim. Itu kan. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Seperti anak-anak tahfidz yang belajar itu tahqiq dulu. Memang begitu. Setelah itu nanti baru ada hadar. Hadar itu adalah dipercal. Dari huruf ke huruf itu nyambung. Hadar tul qiraat alini. Terangkan Imam Nawawi. Qala ahlul lughati. Para pakar bahasa berkata. Yukalu dikatakan. Hadar tul qiraat. Aku menghadirkan qiraat. Ida adrajtaha. Jika engkau memasukkan bacaan tersebut. Walam tumtidha. Dan tidak engkau panjang-panjangkan. Wayakulu fulan. Nah ini. Maksudnya ya. Hurufnya itu nyambung itu langsung. Maksudnya bacaan yang wajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berbeda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alfai hurufnya satu-satu. Maliki. Yang tahkik. Wayukalu fulanun. Si fulan yakra'u bittahzin. Baca dengan tahzin. Tahzin itu apa? Sendu. Iza araqqa sawtahu. Jika melembutkan suaranya yang menggugah kesenduhan. Wa qad ruwa Ibnu Abi Daud bi isnadi Ibnu Abi Daud meriwayatkan dengan sanadnya an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qara'a sesungguhnya Abu Hurairah membaca idza syamsu kuwirat at-takwir wa hazzanaha biyawmin sendu-sendukan bacaannya syibhar rata'i seperti orang membacakan satu syair yang syair bela sungkawa. Ada kebiasaan Arab tuh rasa membacakan syair atau satu kalimat dalam irama bela sungkawa. Jadi bela sungkawa itu adalah dengan sedih. Dan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu membaca Al-Qur'an dengan irama semacam itu. Wa sunani Abi Daud dalam Sunan Abi Daud qila li Ibnu Abi Mulaikah dikatakan kepada Abi Mulaikah Ara'aita idza lam yakun hasan as-saut. Ini kayaknya ada di antara yang hadir ya kayak kami itu ngomong. Loh, kalau suaranya enggak bagus kayak suara saya ini bagaimana nih ini? Ara'aita bagaimana? Idza lam yakun hasan as-saut, jika orang itu enggak bagus suaranya bagaimana? Wa hazzinhu mastata. Membagus-baguskan diri semampunya. Allahu a'lam bishawab. Itu ya, jadi kesimpulannya ternyata memperbagus suara itu diharap dan himbau. Kemudian nanti ada aturan lain yang tidak ditulis di sini bahwasanya kaum wanita bukan di depan kaum laki-laki. Lah ini kadang-kadang kita itu ngomong bingung ya, hadir pengajian yang baca qori'ah bukan qori ya. Qori'ah ya, mendayu-dayu di depan kaum laki-laki ya. Tidak semestinya seperti itu, wahai akhwat, adik-adik putriku. Kalau Anda ingin memperindah suaramu adalah di depan kaum wanita atau di depan keluargamu sendiri. Ini yang perlu dihimbau juga. Sebab Quran itu beda dengan omongan. Memang omongan manusia itu bukan aurat menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Sautun nisa, suara wanita itu bukan aurat. Akan tapi jika suara itu biasa. Tapi kalau suara itu demi bacaan Al-Quran, jadi beda hukumnya. Sebab kalau omonganmu, wahai adik putriku, tidak disuruh dengar orang. Siapa yang menyuruh dengar? Kalau ada wanita berbicara, dengarlah wahai kaum laki-laki. Ada omongan begitu atau ayat Quran? Gak ada. Tapi ada bunyi gini. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi jika ada orang membaca Al-Quran, maka dengarlah. Maka dari itu wanita tidak diperkenankan membaca Al-Quran sebebas-bebasnya. Karena apa? Semua orang yang mendengar diperintah oleh Al-Quran. Kalau kau dengar Al-Quran dikumandangkan, dibaca, dengarlah. Sementara yang membaca adalah kaum wanita. Ini perbedaan. Jadi suara wanita itu bukan aurat, tapi kalau sudah dalam bentuk irama dan lagu, jadi berbeda apalagi Al-Quran. Maka sebisa mungkin kami himbau para hadirin, para pendengar, para pemirsa untuk bisa menjaga adab yang satu ini. Yang ingin Anda dapat adalah ridho Allah. Maka jangan sampai membuat Allah murka. Jika Anda seorang wanita yang bagus suaranya, bersyukurlah. Suaramu yang pertama adalah untuk suamimu. Suaramu yang kedua adalah untuk dirimu sendiri. Dan suaramu yang ketiga adalah untuk teman-teman perempuan, teman-teman wanitamu. Dan bukan untuk laki-laki ajnabi, laki-laki orang lain. Dan dikatakan oleh Rasul Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun yang diajak bicara adalah langsung istri-istri Rasul, wanita yang terjaga mulia. wanita yang terjaga para istri Rasul, Allah melarang fala tasdna bil qawli fayatma allati bi qalbihi maradun, agar mereka itu para istri-istri Rasul itu, istri Rasul dijaga oleh Allah. Karena terjaganya istri Rasul, terjaganya Rasulullah, kehormatan istri Rasul, kehormatan Rasulullah, maka penjagaan Allah terhadap Nabi, istrinya dijaga. Semua istri yang mulia. Sehingga istri yang sudah sangat mulia dan akan dijauhkan dari fitnah, tetapi pun demikian Allah berfirman, "Fala takhdha'na bil qawli, hai wanita-wanita istri Rasul, fala takhdha'na, jangan engkau lembut-lembutkan bil qawli dengan omonganmu, fayatma alladhi fi qalbihi maradun, nanti membuat orang yang hatinya enggak benar itu jadi tamak untuk dengar, penasaran, sehingga menjadi fitnah di antara kalian." Subhanallah. Ini istri Rasul, bagaimana dengan istri-istri kita? Kan begitu. Ini harus dijaga urusan suara ini ya. Baik. Yang jelas membaca Al-Quran dengan menyenandungkan, dengan mengumandangkannya dengan lagu yang bagus itu dihimbau. Tapi di sisi lain juga ada adab dan tata kramanya. Jangan keluar dari batasan-batasan bacaan yang benar. Jangan hanya mengandalkan suara sehingga diolah karena ada inovasi, perubahan, perkembangan. Sehingga karena suaranya bagus dia membuat seni, seni baca Al-Quran. Bukan ya, seni baca Al-Quran. Ini jadi kacau, seni. Jadi suara yang begini, begitu Allah. Itu yang menjadi maksiat dan haram hukumnya. Bukan saja yang melakukan yang dosa, yang dengar ikut dosa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Buya yang mau ditanyain. Kalau misalnya kita lagi dalam sholat itu kan membaca ayat Al-Quran ya Buya. Gimana? Misalnya membaca ayat Al-Quran dalam sholat itu, tetapi mulut kita itu ada sesuatu, jadi bisa berdarah gitu. Jadi kan terkena najis ya, itu darah. Jadi itu bagaimana hukumnya? Kemudian misalnya itu keadaannya dalam puasa, kan itu otomatis ludahnya bercampur sama darah. Nah kalau tertelan itu bagaimana? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau ngaji tajwidnya nggak dipakai, maksudnya semaunya sendiri itu bagaimana hukumnya? Mana? Waktu sendiri? Semaunya sendiri. Ngaji itu kalau ditegur suka marah gitu. Ya segitu aja. Makasih Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah puasa, darah adalah najis menurut mazhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah mengatakan bahasanya yang namanya darah adalah najis. Dan sudah disebutkan bahwa dalam fikih praktis, nelen ludah itu tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Ludahnya murni, belum bercampur dengan yang lainnya, ludah masih berada di dalam mulutnya, dan ludahnya sendiri. Masih ingat 3 hal itu. Kalau ludahnya orang lain diminum, ditelan jadi batal. Atau ludah yang sudah keluar dari mulut diminum sudah batal, ditelan batal. Atau ludah yang bercampur. Dan bercampur ini bercampur apa saja. Apalagi bercampur dengan darah. Darah adalah najis. Maka jika ludah bercampur dengan darah, maka tidak murni lagi kalau ditelan, itu membatalkan puasa. Cuman setelah itu ulama membahas. Jika kejadiannya adalah kejadian yang susah dihindari. Ada sebagian orang yang karena karang giginya tumbuh di situ. Sehingga gusi itu kesenggol sedikit saja sudah berdarah. Ada sebagian orang dikit-dikit gusinya berdarah. Jika kasusnya yang semacam itu dan itu di luar kemampuannya, maka itu dimaafkan. Kadang ngomong gitu saja langsung keluar darah. Maka itu dimaafkan. Karena memang orang harus membaca. Jadi membaca Fatihah kan wajib ya. Sementara waktu baca Fatihah itu tiba-tiba keluar darahnya. Maka jika keluar darahnya sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari, maka hal itu dimaafkan, tidak dianggap najis, tetap najis tapi najis yang dimaafkan. Dan juga setelah itu jika tertelan itu pun juga dimaafkan. Banyak sampai dalam bahasa man udmiyat lisatuhu, yang barang siapa yang berdarah lisahnya, gungsinya ya, itu adalah dimaafkan. Itu sangat jelas para ulama menjelaskan kalau memang begitu kasusnya itu dimaafkan. Kemudian Jika ada orang membaca Al-Quran tidak pakai tajwid, itu dilihat dulu. Kalau itu ibu-ibu, bapak-bapak yang memang tidak bisa tajwid, dia tidak dosa. Silahkan ibu baca terus sambil pelan-pelan berjalan. Sebab ada orang kayak begitu ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku itu kalau baca Quran belepotan. Dijawab oleh Rasulullah, kamu dapat dua pahala. Yang pertama pahalanya membaca Al-Quran utuh, yang kedua pahala capekmu itu. Karena sudah enggak bisa tapi masih maksa. Nah ini bagi orang yang memang tajwid enggak bisa, baru belajar ikhra atau belajar ini enggak pakai tajwid. Maka kalau enggak pakai tajwid karena tidak bisa, dia tetap dapat pahala. Tapi pun dia tetap diharuskan belajar terus. Tapi bagi orang yang sudah bisa tajwid kok enggak pakai tajwid, hukumnya haram. Nah ini kita harus tahu, kalau pengen ingatkan orang, Anda lihat dulu. Jangan-jangan ibu sepuh yang selama ini enggak kenal pengajian, enggak kenal sholat, mau tobat. Baca Al-Quran enggak karu-karuan, Anda marah-marah. Ibu dibaca Al-Quran enggak benar, Anda dosa. Menjadikan orang pada takut baca Al-Quran. Memang ada sebagian ustadz tajwid yang berlebihan. Ustadz tajwid berlebihan menjadikan ibu-ibu sepuh jadi pada takut baca. Kalau ada ustadz tajwid lewat, langsung diam. Kalau ustadz tajwidnya pergi, padahal memang ibu bacaannya belum benar. Wong, dia memang belum bisa baik bacaannya yang baru kenal Al-Quran. Kalau ibu yang seperti itu teruskan baca Al-Quran dapat dua pahala. Ustadz tajwidnya dapat satu pahala. Ibu yang enggak benar bacaannya itu dapat dua pahala. Asalkan memang tidak benarnya itu bukan dibuat-buat. Tapi kalau sudah ngerti tajwid, tahu tajwid ini ustaz kok bacaannya kadang baik, kok bacaannya enggak karu-karuan. Itu adalah haram. Dan Anda pun tidak boleh dengarnya. Apalagi sholat di belakangnya. Makanya kalau ada terawih ngebut itu Anda enggak boleh, haram sholat di belakangnya. Kata Imam Nawawi loh ya, maksiat. Terawih ngebut itu coba, tajwidnya nyambungnya di bab apa itu? Tajwidnya dolin, tak ada tajwidnya Allah dolin, amin. Yang lainnya hilang semuanya, enggak ada bacaan. Kata Imam Nawawi apa? Dosa yang dengar, apalagi ikut sholat di belakangnya, masya Allah ya. Ini yang harus diperhatikan. Jadi saudari yang bertanya tadi, Anda harus lihat dulu. Kalau memang orang itu sudah biasa dengan Al-Qur'annya yang bagus, kok enggak pakai tajwid, yaitu ustadz yang jadi imam, itu baru wajib diingatkan. Tapi kalau ibu sepuh, ya, bacaannya enggak karu-karuan. Kadang-kadang gigi hilang itu mempengaruhi ibu. Kalau gigi hilang, sebagian huruf juga hilang. Makanya. Apalagi mohon maaf, ada macam-macam penyakit. Ada kena stroke, kena ini. Bisa berubah juga. Jadi Anda lihat dulu, jangan semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya, enggak pakai ilmu, tak taunya kita jadi salah-salah, ya. Jangan jadi ustaz tajwid yang repotkan itu. Jadi kalau Anda jadi ustaz tajwid yang benar. Kalau orang ini memang begitu bisa bacaannya, dibaca, ibu terus baca. Tapi bacaan saya jelek, enggak apa-apa ibu. Pahalanya dua, kalau saya dapat satu. Nah ini, coba nanti terus sambil belajar ilmu tajwid. Bagaimana, mau tanya, soal zakat fitrah. Kalau zakat fitrahnya sang istri diniatkan oleh sang suami, boleh tidak? Mohon penjelasannya. Semua orang yang sudah balek umur 9 tahun ke atas, sudah pernah haid atau keluar mani, atau umurnya 15 tahun ke atas biarpun tidak keluar mani, tidak keluar haid, niat zakat fitrahnya sendiri. Tidak sah diniatkan orang lain, kecuali bayi kecil, anak-anak kecil diniatkan oleh walinya. Sebab ini ibadah yang harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Sebab niat tidak ada uzur, masa ada orang yang tidak bisa niat. Niat itu harus pakai. Ini yang bermasalah itu biasanya cara niatnya saja yang diolah-olah oleh ustadznya itu. Kadang harus tangannya masuk ke beras, langsung baca nawaitu an ukhrija. Orang enggak pernah biasa bahasa Arab nawaitu an ukhrija. Sudah begitu ustadz yang membimbing itu kelebihan nahwunya. Dikit sedikit salah, ulang lagi akhirnya. Wah, susah bener ya niat zakat fitrah. Enggak usah pakai begitu, langsung saya niat di dalam hati atau ngomong, aku niat zakat fitrah karena Allah, beres. Ini yang bermasalah ustadznya lagi itu. Jadi harus dipegang, kemudian lengannya jadi kelihatan, auratnya jadi haram. Sudahlah ya, kalau wanita yang berniat sudah biasa begitu saja. Jadi diniatkan sendiri-sendiri dan tidak harus dipegang. Kalau seandainya beratnya sudah pergi duluan, niatnya nyusul bisa. Loh, sudah dibawa. Alhamdulillah, cepat itu namanya. Jadi bukan harus dipegang seperti apa yang dianggap oleh sebagian orang. Asalkan sudah 2,5 kilo sudah dikumpulin, kemudian niat semuanya. Selesai. Aku niat masing-masing, itu zakat fitrahku. Selesai. Baik. Enggak usah diniatkan oleh sang suami, itu tidak sah. Karena itu orang mampu dengan niat. Kecuali anaknya itu kecil. Atau Anda atau Anda lagi gila atau lagi pingsan pas di hari itu atau lagi opname ada koma. Nah ini enggak bisa niat kan? Maka orang lain yang niatkan. Kalau masih seger bugar bisa nulis surat kayak begini, berarti harus niat sendiri. Baik. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa sursna wa la tahzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa adzibna wa la tusib alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami ya Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Jadikan apa yang kami dengar dari kebenaran-kebenaran ini adalah kebenaran yang bisa kami terima dengan hati kami. Dan mudahkanlah kami mengamalkannya ya Allah. Jangan sampai ilmu kami, ilmu yang kami dengar tapi tidak masuk ke dalam hati. Jangan sampai ilmu kami hanya ilmu di lidah, tidak sampai di hati kami ya Allah. Siapapun yang mendengar acara ini, yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan ini semua ilmu yang bermanfaat untuk mereka, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Wabil khusus adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, yang cinta kepada Al-Quran. Jangan sampai bacaan Al-Quran yang mereka lakukan justru menjadikan mereka bermaksiat karena mereka telah melanggar aturan-aturannya. Maka kembalikan mereka kepada cara membaca yang benar. Bimbinglah mereka untuk memahami Al-Quran dengan cara yang benar. Ya Allah, rindukan mereka kepada Al-Quran dan kumpulkan kelak di surga bersama ahli Quran ya Allah. Dan jadikan anak-anak kami semua adalah ahli Quran, keluarga kami keluarga pecinta Al-Quran. Dan jadikanlah orang-orang yang bersama kami orang yang senantiasa rindu kepada Al-Quran ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah berkat Al-Quran dan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Lapangkan rezeki kami, jika ada yang sakit sembuhkan berkat Al-Quran dan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang sempit rezekinya lapangkan ya Allah. Jika ada di antara kami atau tetangga kami ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan ini, berikan kesadaran, ampuni dan jadikan di esok hari menjadi ahli puasa. Yang meninggalkan salat ya Allah, ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Kami sering cekcok dalam rumah tangga kami, maka gantilah dengan keindahan kasih sayang ya Allah, dengan pengabdian ya Allah, pengorbanan karenamu ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan ya Allah, orang-orang yang kau cintai, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan yang orang terbetik di dalam hatinya niat untuk berjuang di tempat yang mulia ini, bantulah mereka dengan segala kemudahan. Yang belum berminat berniat untuk berjuang ya Allah, tumbuhkan di dalam hatinya jiwa berjuang di jalanmu ya Allah, membela ya Allah, membela agamamu, baik dengan hati ataupun dengan harta ataupun dengan ilmu mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami. Ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami ya Allah. Guru kami yang telah membimbing kami, memberikan kepada kami ilmu, dan orang tua kami yang telah dengan penuh sabar merawat kami. Maka kami mohon berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan jika ada di antara yang hadir orang-orang yang pernah menyakiti orang tua mereka, ya Allah, ya Allah, berikan kepada mereka hati yang rindu untuk bertobat kepada orang tuanya. Dan jadikan orang tua mereka menjadi orang yang rela dan rindu kepada anak-anak mereka. Dan jadikan anak-anak kami semua anak yang bisa berbakti kepada kami ya Allah. Jangan sampai ada satu pun dari anak kami yang durhaka ya Allah. Sebab jika anak kami durhaka, tidak ada yang bisa menolong ya Allah. Dia akan menjadi ahli neraka. Maka kami tidak ingin ya Allah anak-anak kami ada yang durhaka ya Allah. Ya Allah, maka jadikan anak kami anak yang berbakti kepada kami ya Allah. Jika kami dan orang tua kami, kami dengan anak kami, kami dengan guru kami, kami dengan murid kami menjadi ahli surgamu ya Allah. Jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari dengki dan dendam, jauhkan kami dari riya, jauhkan kami dari segala macam penyakit hati, dan ampuni dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Ya Allah, berkailah tempat ini dan berkailah kampung di sekitar ini dan berkailah kota ini dan berkailah ya Allah semua ya Allah dan negeri kaum muslimin. Dan ya Allah, berikan pertolongan kepada kaum muslimin dimanapun pun berada ya Allah, dan berikan pertolongan kepada kaum muslimin di Kashmir ya Allah, dan hancurkan semua yang merusak, hancurkan yang menghancurkan kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan hukuman kepada yang membuat kerusakan di bumi kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, berikan pertolongan kepada kaum muslimin, muliakan kaum muslimin, dan berikan hidayah kepada orang-orang itu ya Allah yang berbuat jahat kepada kaum muslimin. Berikan bimbingan dan hidayah-Mu ya Allah. Sungguh Kau Maha Kuasa ya Allah, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, iman, dan berikan kepada kami pemimpin yang baik ya Allah. Pilihkan kepada kami pemimpin yang baik ya Allah. Kami rindu pemimpin yang mulia, yang baik ya Allah. Sungguh Engkau Maha Kuasa ya Allah, dengarlah kerinduan kami ini ya Allah. Kami ingin pemimpin yang baik. Sebab banyak kejahatan yang terjadi di negeri ini yang kami tidak mampu menyelesaikannya. Akan tapi jika pemimpin-pemimpin kami yang menyelesaikannya, sungguh sangat mudah. Wahai Zat yang Maha Kuasa, kirimkan kepada kami pemimpin yang baik. Kirimkan kepada kami pemimpin yang tulus. Kirimkan kepada kami pemimpin yang rindu kemuliaan. Kirimkan kepada kami pemimpin ya Allah, pemimpin yang Kau bimbing ya Allah, pemimpin yang tidak pernah takut kecuali kepada-Mu ya Allah, pemimpin yang tidak pernah takut kecuali kepada-Mu ya Allah. Dan sungguh bagi-Mu sangat mudah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman ya Allah, Allah, iman, iman. Dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Mari kita baca doa bersama. Doa ini tolong dibaca setiap saat. Jadi doanya Siti Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Kemudian doa yang lain adalah syahadat dan istighfar. Kemudian minta neraka, minta dijauhkan dari neraka, dan minta dimasukkan surga. Ini adalah juga bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca doa bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله،